بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به وخروجه على سبب وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه، لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي علومنا وفي أنفسنا وفي عباداتنا. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wasababu. Baik, di sini sebab dari hal tersebut. Kita flashback kembali, kita sedang membahas masalah dalil dan pendalilan atau pemahaman terhadap dalil. Dalil yang sedang dibedah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara ketika mereka beruban, mereka tidak menyemir rambutnya atau ubannya. Taib, itu satu kalimat. Kemudian Nabi SAW setelah memberikan khabar itu, khabar kenyataan orang Yahudi dan Nasara tidak mengecat atau menyemir rambutnya saat beruban, maka Nabi SAW menerbitkan perintah, fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Ya. Secara logika normalnya orang ketika disebut Yahudi dan Nasara, mereka tidak menyemir rambut ketika beruban, maka selisihilah mereka. Di sini terasa sekali ada konteks khusus dan ada lafal umum. Faham? Konteksnya khusus yaitu apa? Masalah menyemir rambut ketika berubah. Tapi kemudian lafal yang Rasulullah gunakan untuk perintah itu lafal yang umum. Maka selisihilah mereka. Ya enggak? Menyelisihi orang Yahudi dan Nasara apakah hanya dalam konteks semir rambut? Dalam semua konteks bahkan. Keumuman konteks, umum sekali. Gitu ya. Kayak misalnya Anda bilang, yang sebelumnya pernah juga Anda bahas, apa? Kalau misalnya antum lagi memakai kaos bola yang di belakangnya ada namanya Drogba misalnya, ya lagi-lagi dia, ya itu kafir. Kemudian Anda bilang kepada antum, la talbas hadi fanila, hadi fanila, khaliful musyrikin, gitu. Atau la talbas hadi fanila, ittaqillah. Ya. Ada konteks khusus yaitu pakai baju bola. Kemudian perintah atau larangannya umum. Itu yang sekarang kita pelajari karena kadang-kadang di Al-Qur'an atau di As-Sunnah bentuknya seperti ini. Ya, konteksnya khusus tapi kemudian lafal yang digunakan dari perintah atau larangan umum, dan itu sangat sangat itu sangat dekat dengan ilmu balaghah, yaitu apa namanya? Sangat masuk ke hati juga. Ya. Jadi konteksnya di apa? Kita sedang membicarakan hadis innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Nah, sebagian dari orang terutama mutakallimin, mereka berusaha untuk mengerucutkan masalah bahwasanya larangan menyerupai mereka hanya di masalah tidak menyemir saja. Sedangkan dalam keumuman konteks penyerupaan itu tidak masuk ke dalam hadis ini. Ya, sehingga kalau misalnya antum memakai baju seperti bajunya mereka, itu enggak masalah. Antum pakai baju bola yang di belakangnya ada nama jelas nama mereka, bahkan nama jelas nama Kristen mereka, itu enggak masalah. Itu konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari ketika kita menjadikan lafal fakhalifuhum ini hanya dikerucutkan mentok di masalah menyemir rambut saja. Sampai sini paham kan tuh? Ya, anak-anak brainstorming dulu hal ini supaya kedepannya tergambar, karena kalau enggak diulang lagi masalah ini, antum enggak tahu, terputus gitu loh maklumatnya dengan yang sebelumnya. Maka anda sambungkan lagi. Baik. Nah, jadi lafal yang sedang dipermasalahkan dan diobati pemahaman terhadapnya adalah lafal fakhalifuhum. Lafal fakhalifuhum ini khalifuhum fi'il amr. Dia ishtiqaq dari mukhalafah. Masdarnya mukhalafah. Artinya menyelisihi. Diperintahkan menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, ini kan fi'il ya. Fi'il. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي. فعل ya. Ini kitab apa ini? Oh, dapat dari mana? Dari situsnya beliau. Iya, enggak dulu pernah belajar. Oh. Karya siapa itu syarah Fuad Arba? Oh, enggak beda berarti. Enggak nyambung. Antum ke Al-Wadi dulu sana. Fi'il itu memiliki keumuman atau kemutlakan baik secara lafzi atau secara maknawi. Nah, di sini ana akan sebutkan dua istilah dalam usul fiqih namanya, dan ini pelajaran usul fiqih sekali. Ada namanya umum lafzi, ada namanya umum maknawi. Dalam usul fiqih ada namanya umum lafzi, ada namanya umum maknawi, dan itu pembahasan masuk ke dalam am. Tapi pembahasan umum lafzi dan umum ma'nawi ini pembahasan tingkat yang tidak ringan. Jadi ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Umum lafzi itu berarti dia umum dari segi memang lafalnya secara zat terlihat umum. Maka ini umum lafzi. Yang mana nanti insyaAllah akan disebutkan tiga model dari umum lafzi. Kemudian ada umum ma'nawi, yaitu suatu lafal yang terpahami secara umum disebabkan makna yang terkandung padanya, sehingga karena makna tersebut melebarlah keumuman, melebarlah maksud dari lafal tersebut, melebarlah maksud dari lafal tersebut. Kita bisa memaknai suatu fi'il dengan makna umum dengan dua metode. Pertama, umum lafzi dari segi zat lafalnya, dan kemudian umum maknawi dari substansi makna dari lafal tersebut dan dikiaskan dengannya hal-hal lain yang memiliki keserupaan dengannya. Bingung enggak? Enggak, antum sendiri enggak tahu antum bingung atau enggak tuh, antum enggak tahu. Saking bingungnya enggak, antum bingung apa enggak ya? Karena ngomong sekeras apapun antum juga enggak tahu apa yang saya dengar. Kira-kira saya bingung apa enggak ya? Opsinya bingung di sini. Jadi ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Pak, yang penting dengerin dulu deh. Apa patriin aja dulu. Ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Enggak harus setiap lafal yang keluar dari lisan, dari mulut anak, kemudian antum hafal atau pahami. Yang penting ingat-ingat tadi. Ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Ini maksudnya pembahasan usul fikih bukan? Usul fikih banget ini. Ini usul fikih. Berapa halaman ini usul fikih? Dan bukan usul fikih ringan. Ya, tapi sebagai menjaga amanah ilmiah untuk kitab ini, ya walaupun enggak semuanya detail kita jelaskan, tapi seenggaknya karena ini umum lafzi dan umum ma'nawi ini akan terjadi di berapa halaman, jadi ya enggak apa-apalah kita belajar sedikit. Jadi ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Nah, umum lafzi ini yaitu umum yang bisa antum hasilkan dari lafal itu sendiri. Lafal itu sendiri, al-musyrikun. Ya, itu orang-orang musyrik. Secara lafal antum pun tahu itu adalah umum. Nah, kemudian kadang ada umum ma'nawi yang insya Allah nanti akan dibahas di, kalau di ana di halaman Berikutnya di halaman 102, antum mungkin 3 halaman lagi. Ada al-wajh tsani wa huwa al-umum al-ma'nawi. Nah, itu insyaallah akan dibahas pada waktu mendatang insyaallah. Ya. Jadi umum ma'nawi ini yang disebut oleh para ulama juga dia umum majazi. Umum majazi. Ya, jadi ada umum lafzi. Jadi secara zat dari lafalnya itu ada umum ma'nawi atau majazi. Ya, jadi banyak hal terkiaskan dari lafal tersebut. Banyak hal terkiaskan dari lafal tersebut. Kadang satu lafal bisa dipahami dengan baik umum lafzi atau umum ma'nawi bisa. Iya, bisa. Kalau misalnya antum katakan akrim at-tulab. Ya, sebagaimana ya itu contoh internasional ya, akrim at-tulab. Akrim at-tulab, muliakanlah at-tulab. Tapi memuliakan ini, antum akan paham namanya memuliakan, lafal memuliakan, itu kan sangat global ya. Ya enggak? Banyak perbuatan baik terhadap orang lain, itu semua adalah ikram ya. Akrim at-tulab. Muliakanlah para penuntut ilmu. Akrim di sini, dia fi'il kan? Dan dia fi'il yang antum bisa memahami dengan umum lafzi. Karena secara lafal dia ikram, umum. Apa memuliakan seseorang itu kan banyak. Anda misalnya memberi antum makanan, ini memuliakan. Kemudian anda memuji antum, memuliakan antum. Dan anda mendoakan antum, memuliakan enggak? Memuliakan. Dari itu semua apa termasuk ke dalam keumuman muliakan, memuliakan. Ya, yaitu dari segi umum lafzi. Ya. Nanti bisa juga ditinjau dari segi umum ma'nawi. Yaitu antum lihat derivasinya dari ikram, pemuliaan. Sifat pemuliaan. Ya, nanti insyaallah akan dibahas umum lafzi, umum ma'nawi nanti dulu deh. Tapi umum ma'nawi intinya umum majazi. Yang kalau kita melihat suatu lafal dengan pandangan umum ma'nawi atau majazi, kita melihat asal kata tersebut dan kita kiaskan itu dengan fi'il-fi'il lain, ternyata fi'il lain pun juga setara dengannya. Kita lakukan hal seperti itu. Kita bahas umum lafzi terlebih dahulu. Ya. Jadi, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fi'il itu memiliki keumuman, baik umum lafzi atau ma'nawi. Maka wajib untuk harus apa ditunaikan hal-hal yang termasuk ke dalamnya harus dipenuhi wa khurujuhu ala sabab antum teruskan lo fadhol udah khalas wa khurujuhu ala sababin yujibu an yakuna dakhilan fihi la yamna'u an yakuna ghayruhu dakhilan fihi. Terbitnya fi'il tersebut disebabkan suatu sebab ya yang mewajibkan sebab tersebut masuk ke dalam fi'il tersebut itu tidak mencegah selain dari sebab tersebut untuk masuk ke dalam fi'il tersebut. Insyaallah. Ah gimana? Antum bingung atau enggak nih? Jawabnya aja bingung ya. Terbitnya adanya satu kali fi'il tersebut karena adanya sebab yang melazimkan sebab tersebut masuk ke dalam fi'il itu tidak mencegah hal-hal lain untuk masuk ke dalam fi'il tersebut. Misalnya dikasih contoh coba Ustaz. Enggak mau. Yang lebih paham. Sebenarnya gampang. Bagi anak yang ini ya. Ada beri contoh aja sebagai request antum. Antum nyolong listrik misalnya. Ya, benar itu takil lah. Ya kan? Antum apa usaha bensin yang bensin pinggir jalan atau yang botol-botolan. Dan kalau malam hari kan Pak harus ada penerangan. Dan ini kan bensin bukan di toko Bonia, kan kadang-kadang tukang bensin bukan di toko kan? Bukan. Di pinggir jalan ini. Terus tinggal rak bensin gitu aja. Ya, kalau misalnya enggak ada penerangan nanti kok malam orang enggak tahu kok di situ jualan. Nah, antum nyolong dari tiang listrik. Ini sariqah, ya kan? Ana kemudian beli bensinnya sah enggak? Beli bensin sah karena ini bukan dalam konteks jual belinya. Ini kelakuan dia. Pak, akhi, antum dapat listrik gimana? Afwan Ustaz, ana nyolong Ustaz deh. Masya Allah, antum nyolong listrik dari PLN. Ittaqillah. Ittaqillah. Ittaqi. Takwa di sini am atau enggak? Umuman. Takwa itu umum kan? Umum. Yang ditakwakan kepadanya Allah Ta'ala khusus ya. Bertakwalah kepada Allah. Itu lafal jelal Allah Ta'ala bukan dalam konteks pembicaraan kita. Takwa. Am kan? Am. Ya. Kemudian sebabnya apa? Sebabnya anda menerbitkan lafal ittaqillah apa? Nyolong. Konteks yang khusus yaitu nyolongnya antum terhadap listrik. Maka di sini khuruju ittaqillah ala sababin. Terbitnya lafal ittaqillah di atas sebab yang melazim yujibu mengharuskan sebab tersebut an yakuna dakhilan fi ittaqillah. Sebab tersebut itu mengharuskan masuk ke dalam kategori takwa. Maksudnya menjadi sebab untuk dihindari apa? Ya antum pahamlah maksud ana kan? Sebabnya apa? Sebabnya antum nyolong istri. Ana terbitkan lafal ittaqillah anda. Maka sebab ini yajib an yakuna dakhilan fi khuruji ittaqillah. Ya enggak? Iya jelas karena ya sebabnya lebih kuat bahkan. Okay. Tapi keberadaan sebab tersebut la yamna'u an yakuna ghairu nyolong listrik dakhilan fi ta'in fi ittaqillah gitu ya. Enggak. Nah, kalau misalnya ternyata antum ternyata selain nyolong listrik antum nyolong bensin juga. Jadi enggak ada modal ternyata. Terus di jalanan juga antum suka priwitin perempuan. Ya. Ini antum ini bukan antum-antum ya. Enggak, antum siap yang lagi nonton. Enggak yang lagi nonton lewat Facebook atau YouTube. Antum maksudnya antum. Kesian banget nonton ya, udah habis kuota, habis ini mungkin live dia, live. Ya. Jadi konteks khusus untuk lafal yang umum tidak melazimkan konteks tersebut membatasi lafal umum. Ngerti? Maka ketika antum ternyata, ana kan konteksnya antum nyolong listrik. Ana mengatakan ittaqillah dengan sebab antum nyolong listrik karena itu yang tahu. Dan ternyata di kenyataannya antum bukan kejahatan antum bukan hanya di nyolong listrik, nyolong bensin juga dan mengurangi takaran, tatwif. Kemudian juga kalau ada perempuan lewat antum periwitin, sweet gitu. Wiwit gitu. Ini semua enggak takwa semua. Maka ketika Nabi bilang ittaqillah, maka perintah ketakwaan tersebut mencakup seluruh penghindaran terhadap kesalahan-kesalahan yang ada pada kehidupan dia bahkan bukan hanya dalam konteks dagang aja. Dalam konteks apapun, ketika dia ternyata ngomelin istri tanpa sebab, nah ini termasuk tidak takwa. Gitu ya. Maka khuruju ittaqillah ala sababi nyolong bensin ya apa tadi nyolong listrik yujibu an yakuna dakhilan fi ittaqillah wa la yamna'u an yakuna ghairu nyolong listrik dakhilan fi ittaqillah. Oh no. Gimana? Ngerti? Faham. Gitu dong. Ya. Kan udah terang. Tapi enggak semua kalimat di sini ana gituin loh. Ya. Pertama susah juga ngejelasin semuanya. Kedua, ana khawatir ada kesalahan penjelasan atau pemahaman. Nah, jadi nanti ada beberapa kalimat yang kita baca doang. Yang mungkin bukanlah inti, bukanlah apa namanya suatu core to the core dari permasalahan. Taib seperti itu. Fa in khil Wa in qil, kalau dikatakan, fadhal. Wa qala Syekh rahimahullah, wa in qila inna al-lafdhal 'amma yaqsiru 'ala sababi. Al-lafdhal 'amma. Wa in qila inna al-lafdhal 'amma yaqsiru. Mimnya yang penting, mimnya tasydid. 'Amma. Wa in qila inna al-lafdhal 'amma yaqsiru 'ala sababi. Yaqsiru 'ala. Yaqsiru 'ala sababi. لأن العموم ها هنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. طيب di sini kalau misal dikatakan innal lafdhul 'amma yaqsuru 'ala sababih, dengan kaidah lafal umum itu hanya dibatasi sesuai dengan sebab terbitnya lafal umum tersebut. Paham? Kalau misalnya ditanggepin gitu sama orang, enggak, tidak, gimana namanya, khalifuhum itu menyelisihi di masalah uban doang, di masalah semir rambut doang. Udah, kelas. Kenapa? Karena fa khalifuhum ini lafal umum. Dia hanya dibatasi oleh sebabnya, yaitu isbah atau sebab rambut, ya. Karena umum di sini umum dari segi makna, ya, disebut tadi umum maknawi. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, umum maknawi tidak menerima pengkhususan sebagaimana umum lafzi. Gitu aja intinya. Ya, nanti kita bahas nanti umum lafzi insyaallah kapan-kapan. Ya. Maka langsung dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka di sini ada tanggapan lagi dari sebagian orang. Fadhol, lanjut. Wa qala fa in qil al-amru bil mukhalafati أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لعموم لا فيه لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين. طيب situ dulu, ditanggapin lagi, ditanggapin maksudnya didebat lagi Syekhul Islam, maksudnya ini tidak terjadi perdebatan karena ini dari beliau aja. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti ini, maka jawabannya begini. Ini banyak dalam kitab Syekhul Islam itu ya. Fa in qil, kalau misalnya ditanggapi al-amru bil mukhalafah dalam hadis tersebut, perintah untuk menyelisih orang musyrik pada hadis tersebut, adalah amrun bil haqiqatil mutlaqah, adalah suatu perintah untuk suatu hal yang hakiki secara mutlak. Perintah untuk hal yang hakiki secara mutlak, yaitu perintah terhadap hal mukhalafah, hakikat mukhalafah yang bersifat mutlak. Maka wadzalika la umuma fihi. Ketika lafal tersebut difahami sebagai hakikat mutlaqah, suatu hal yang mutlak, maka tiada umum di sana. Mutlak itu apa? Ibaratnya, ringkasnya, mutlak itu adalah ketika antum sudah mengerjakan satu itu, maka khalas. Kayak misalnya, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Taib. Sekarang yang diminta berapa ekor sapi? Satu tok. Ketika antum melaksanakan dhabhu baqaratin, dhabahnya sekali, baqarahnya satu, maka ini mutlak, ya, cukup dah. Ketika satu hal ini dilakukan, maka cukup khalas. Ya, paham nggak di sini, Pak? Maka khalas. Ketika seseorang, ya, melaksanakan hadis Yahudi dan Nasara ketika mereka beruban tidak menyemir rambut, kemudian antum semir, maka antum telah melakukan mukhalafah terhadap Yahudi dan Nasara dan antum telah selesai. Ngerti nggak? Artinya kembali ke yang tadi, bahwasanya mukhalafah ini tidak bersayap kemana-mana, tidak melebar, hanya di konteks khusus saja. Mereka ingin seperti itu. Gimana menurut antum? Ada iskal? Gampang, bisa paham? Jin? Paham? Enggak? Paham enggak? Sedikit paham. Banyak enggak pahamnya, ya. Nah, jadi tadi anu ulangi bahwasanya ketika suatu hal disebut mutlak, maka dia mencukupi untuk hal tersebut sekali itu aja. Kayak misalnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bayankan kepada orang-orang kaummu itu, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Mafhum dari itu apa? Mafhum bahwasanya ini perintah amr bil haqiqah al mutlaqah. Perintah suatu hakikat penyembelihan yang mutlak. Ketika disifati mutlak, sekali saja antum melakukan penyembelihan, maka itu sudah mencukupi. Antum telah melakukan apa yang diperintahkan. Gitu. Kayak misalnya Anda bilang, "Kin, antum beli makanan." Taib. Maksud dari dari perintah adalah beli sekali atau berkali-kali? Sekali. Sekali. Taib, tolong beliin jengkol, taib, jengkol. Beli. Antum menunaikan kemudian pembelian jengkol, berarti antum telah menunaikan suatu perintah yang secara hakiki mutlak antum lakukan. Maka antum enggak usah beli-beli lagi habis itu. Arti lainnya juga di sini, kalau Rasulullah SAW mengkontekskan mukhalafah ini di masalah uban, maka ketika antum menyelisih orang-orang Yahudi Nasara di masalah uban, maka antum telah memenuhi segala macam mukhalafah. Antum telah bermukhalafah khalas. Sudah cukup. Antum enggak dituntut hal-hal lain lagi dari mukhalafah terhadap Yahudi Nasara. Ngerti? Apa konsekuensi dari keinginan mereka di sini? Konsekuensinya adalah tasyabbuh bil kufar dan bertasawi dengan mereka dalam banyak hal itu enggak masalah. Dan tidak ada kiasan kemudian. Ngerti ya di sini? Ini khatir enggak jeninya? Khatir. Bahaya. Iya, padahal yang namanya tasyabuh bihim itu sangat luas jadinya, sangat luas. Dan Rasulullah SAW juga memutlakkan dan mengumumkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabbaha biqaumin, tasyabuh di sini umum. Umum, baik secara lafzi atau ma'nawi atau majazi. Umum sekali. Bahkan sampai antum menjadi pemain bola misalnya, antum ngegocek atau misalnya antum suka dengan Lionel Messi. Kemudian antum yang tadinya kaki kanan, kalau nendang kaki kanan, tapi kemudian antum belajar kaki kiri, maka ini ada enggak sisi tasyabuh? Ada niatan sih, ada sisi tasyabuh. Tapi dari mana pemahaman tasyabuhnya? Dari pemahaman umum lafzi atau umum maknawi itu. Bukan dari memahami itu hakikah mutlaqah. Begitu ya. Ya, agak, tapi enggak pusing lah insyaallah ya, masa pusing. Biasa aja kan? Nyantai aja kan? Iya, enggak paham ya bodo amat biar. Tapi mereka ingin membatasi masalah ini, mukhalafah ini hanya di uban saja. Mukhalafah ini la umuma fih. Bal yakfi fihi al-mukhalafatu fi amrin ma. Ya, cukuplah di sini mukhalafah di perkara yang perkara itu aja khalas. Intinya gitu mereka. Fa min aina iqtadha dhalika al-mukhalafah fi ghairi dhalika al-fi'l al-mu'ayyan. Lalu dari mana wahai Syekhul Islam, ibaratnya gitu, dari mana wahai Syekhul Islam mukhalafah tersebut melazimkan hal-hal yang di luar perbuatannya muayyan. Ya. Jadi gugatan untuk Syekhul Islam misalnya apa? Ya Syekhul Islam alhamdulillah. Ya Syekhul Islam antum melebarkan masalah. Jadi masalahnya tadi hadisnya apa? Yahudi Nasara tidak menyemir rambut, maka selisihilah mereka. Pemahaman beliau Syekhul Islam ini menyelisihi bukan hanya di semir rambut doang. Menyelisihi ini umum di segala bentuk penyelisihan terhadap mereka dalam rangka amaliyah. Bahkan akidah juga. Tapi kemudian orang-orang ini, enggak. Itu hadis antum berikan haknya sesuai konteksnya dong. Jangan dilebarkan kemana-mana. Jangan lebar, udah situ aja. Dari mana antum bisa memahami bahwa mukhalafah ini fi ghairi dzalikal fi'il muayyan, di luar konteks apa perbuatan yang ditentukan itu, yaitu menyemir rambut. Ya, padahal ini kan perintah untuk suatu amalan hakikat yang mutlak, yang sekali aja antum tunaikan, maka khulas antum telah memenuhi persyaratan mukhalafah. Gimana? Paham enggak? Paham dikah? Begin. Ngerti? Ngerti. Taib. Maka lihat jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan jawaban dibantai langsung panjang langsung jawabannya. Ya insyaallah antum insyaallah akan lebih pusing lagi. Fadhil. Faqala Syekh qultu hadza su'alun qad yuriduhu ba'dul mutakallimin fi 'ammati al-af'ali al-ma'mur biha wa yulabbisuna bihi 'ala al-fuqaha. Taib, titik. Aku katakan sebagai mukaddimah jawaban terhadap gugatan tersebut. Hadza su'al, soal seperti ini qad yuriduhu ba'dul mutakallimina fi 'amatil af'alil ma'mul biha, diterbitkan oleh sebagian dari ahli kalam yang lagi hot-hotnya sekarang juga kan pembahasan ahli kalam sebenarnya. Ya, kadang-kadang dituturkan oleh mereka dalam keumuman fi'il-fi'il yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Dan mereka kemudian yulabbisu nabiyya al-fuqaha. Dan mereka kemudian mentalbiskan dan mengkamuflasikan itu terhadap banyak dari ahli fiqih. Ya. Makanya ketika fiqih disusupi oleh ilmu kalam, banyak terjadi nanti kerancuan-kerancuan. Tapi kita sekarang memahami, kita sekarang keluar dari pengkhususan konteks hadis. Kita sekarang belajar usul fiqih masalah umum. Ini pelajaran usul fiqih ini sejak berapa halaman ini? Ya. Jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti agak wajawabuhu min wajahain. Ya, pada hakikatnya kita melihat kok ada arba'u aujuh, ada empat, bahkan lima, ya. Ada lima sisi yang beliau akan sebutkan. Saya beliau sebutkan di sini dua wajah, yaitu wajah di sini imma umum lafzi, wajah kedua yang umum ma'nawi, wajah yang ketiga, keempat, kelima itu nanti ada lagi kaidah-kaidah lain. Jadi di setiap wajah itu beliau akan menyebutkan beberapa materi yang berat sebenarnya. Ya, jadi kata beliau untuk menjawab ini ada beberapa sisi. Sisi pertama umum lafzi, sisi kedua umum ma'nawi, sisi ketiga ada lagi sisi keempat dan kelima insyaallah. Ya, kita mulai dari umum lafzi terlebih dahulu dan macam-macamnya. Insyaallah antum akan cepat paham, akan mudah paham insyaallah taala. Dan insyaallah bermanfaat, ya. Tapi ya, mungkin hari ini enggak banyak ya karena masyaallah. Ini aja udah setengah jam lebih. Baik. استمر وجوابه من وجهين تفضل. وقال الشيخ رحمه الله وجوابه من وجهين احدهما ان التقوى احدهما ان التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الاسماء والافعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لاجزائه لا من جهة عموم الجنس لانواعه. Stop. Jawaban pertama dari beliau rahimahullah ahadihima anna taqwa wal mukhalafah. Baik, antum pahami taqwa dan mukhalafah ini umum enggak? Umum ya. Suatu perbuatan yang umum ya. Bertakwa dan bermukhalafah. Dan tergambar di benak antum dua hal ini apalagi takwa. Itu sesuatu yang apa ya? Global sekali, universal sekali. Mencakup banyak dari anggota-anggota dari ketakwaan. Oke. Taqwa dan mukhalafah wa nahwa dhalika min al-asma'i wal af'al al-mu'allafa qad yakunu al-umum fiha min jihati umum al-kulli li ajza'ihi. Kadang-kadang umum keumuman yang ada pada isim atau fi'il tersebut itu keumuman dari segi umumul kulli li ajza'ihi. Ayo mulai umumul kulli ajza'ihi, keumuman semua untuk partisinya. Ya, gimana? Umumul kulli nanti ada akan ada tafsilatnya. Umumul kulli ajza'i dan tasawuratnya dan amsilahnya. La min jihati umumil jinsi li anwa'ih, bukan dari segi umum, dari segi jenis untuk segala macam jenis tersebut. Umumul kulli li ajza'i. Ada juga umumul jinsi li anwa'i. Nanti ada juga umumul jam'i li afradi. Di bawahnya nanti ada. Ya. Semuanya umum. Dan semua umum ini umum lafzi. Jadi umum lafzi terbagi menjadi tiga macam. Intinya gitu. Nanti ada insyaAllah. Ya, umum yang difahami dari lafal. Lafal, umum secara lafal. Dari lafalnya itu akan terbagi jadi tiga model. Ada tiga model lagi. Dan masing-masing model itu ada contohnya dan ada ya tarattab 'ala al-ahkam gitu loh. Ada konsekuensi masing-masing. Taib. Istamir. Wa qala Syekh Fa innal 'umuma thalathatu aqsamin. Awalan 'umumul kulli li ajza'i wa huwa ma la yasduqu fihi al-ismul 'am wa la afraduhu 'ala juz'ihi. Thaniyan 'umumul jami' li afradihi. Yang lebih sahih umumul jama'. Tapi boleh umumul jami', boleh umumul jama', boleh li afradi. Terus wa huwa ma yasduqu fihi afradul ismil 'ami 'ala ahadihi. Mimnya ditasydidkan 'ala 'ami 'ami. Wa huwa ma yasduqu fihi afradul ismil 'ami 'ala ahadihi. Ahadihi. 'Ala ahadihi. Thalithan 'umumul jinsi li anwa'ihi wa a'yanihi. Wa huwa ma yasluqu fihi nafsul ismil 'ami 'ala afradihi. Jadi umum lafzi terbagi menjadi tiga. Imma umumul kull, imma umumul jama', imma umumul jins. Gitu ya. Umumul kull, umumul jama', dan umumul jins. Kalau dengan contoh nanti insya Allah mudah, insya Allah. Umumul kul li ajza'i. Jadi ada kul untuk juzuk-juzuknya. Nah, kalau dipakai definisi ini agak pusing juga sini. Ma la yasluku fihi lismul am wa la afraduhu ala juz'ihi. Ayo apa? Apa kul? Hatta antum pakai terjemahan antum juga biar coba semua. Satu kesatuan kulun ya. Terhadap seluruh partikelnya, yaitu di mana isim yang umum dan juga bagian-bagiannya tidak bisa untuk diterapkan pada bagiannya. Apa coba ngomong apa malah lebih sulit ini, baik awam atau alimnya, mendingan bahasa Arabnya, bukan merendahkan guruan, tapi mendingan bahasa Arabnya ya. Dan ini bukan salah beliau, karena emang enggak semua kalimat dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan baik. Enggak bisa, harus dengan tafsiran, penjelasan, jabaran gitu loh. Bagi yang seperti usul fiqih. Umumul kul li ajza'i. Nanti insya Allah akan kita sebutin contohnya. Jadi nanti dulu. Contohnya nanti insya Allah. Kan ada nih. Kemudian yang kedua, umumul jam'i li afradih. Tadi yang pertama umumul kul li ajza'i. Yang kedua umumul jam'i li afradih. Wa huwa ma yasduqu fihi afradu li ismi al-'am 'ala ahadih. Yang ketiga umumul jinsi li anwa'ihi wa ayanihi. Wahyu ma yasduku fihi nafsul ismil 'ami 'ala afradih. Jadi beda, ada kul, ada jama', ada jins. Antum coba lihat. Kullu berarti kan keseluruhan ya. Yang mana setiap bagian dari keseluruhan itu harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Umumul jama'. Keumuman yang bersifat jama' untuk setiap membernya. Itu. Maka umumul jama' ini untuk lafal-lafal jama' biasanya. Lafal-lafal jama'. Tapi tetap ada perbedaan dengan umumul kul. Ya, umumul jama' li afradihi. Beda tetap ada umumul kul dan umumul jama'. Walaupun sama-sama plural. Ya rata-rata umum itu maksudnya plural ya, itu apapun yang. Tapi kalau umumul jins, maka ini umum dengan pensifatan jenis. Umum yang bisa dipahami darinya jenis. Paham gak di sini kira-kira? Nanti dengan contoh paham kok insya Allah. Ya. Gimana? Kita lanjut apa enggak? Lanjut. Udah kayak gini di PHP-in lagi. Taip, coba di fal awal fadal. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه فإذا غسل بعض هذا الأجزاء هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه Gimana? Paham gak? Ada gak sedikit terawangan dari itu? Atau anda buka mata batian? Tapi kita mulai fal awal, yaitu umumul kulli li ajzai. Umum yang bersifat universal untuk setiap partikel atau bagian dari al-kul tersebut. Dan umumul kulli ajzaihi ini bisa terhadap ain, bisa terhadap fi'il, bisa terhadap sifat. Masih ada klasifikasi lagi. Ya. Dan beliau mencontohkan di paragraf ini fil a'yan, terhadap suatu ain, suatu kebendaan. Bagaimana? Lihat firman Allah Ta'ala. Faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ada perbuatan di sini ghusl. Ghusl wajah, ghusl. Dan kemudian ada isim di sini apa? Wujuh. Dan dia wujuh di sini menjamak. Tapi baik, kita enggak pakai jamaknya. Kita enggak pakai jamaknya. Kita pakai mufradnya, wajah. Oke? Okay? Terbayang enggak di benak antum wajah orang? Ya, wajah. Wajah. Taip, wajah. Fa inna ismal wajhi ya'ummul khadda wal jabina wal jabhata wa nahwa dhalik. Ketika disebut wajah, maka wajah itu ya'ummul kulla min ajza'il wajah. Paham enggak? Ketika disebut wajah, maka terbitlah pemahaman apa yang disebut wajah adalah apa-apa yang wajah dikenal dengannya dari segala membernya. Maksudnya member apa namanya? Bagian-bagian wajah. Kening, ya kan? Pipi, ya enggak? Dagu, masuk wajah enggak? Masuk wajah. Baik. Wa kullu wahidin min hadhihi al-ajza'i laysa huwa al-wajh. Semua dari single dari bagian wajah ini bukanlah dia adalah wajah, bukan. Orang menyebutnya ini bukan wajah. Apa ini? Pipi. Wajah ini keseluruhan dari ini. Ini kul. Wajah ini kul. Sementara bagaimana ini ajza. Dan ketika ditakbirkan ajza, ditakbirkan ajza ini bukan wajahnya. Dan orang ketika bilang menampar wajahnya, maka orang, ah, kalau menampar wajah gini dong. Berarti maksudnya menampar wajah adalah apa? Pipi. Pipi, maksudnya pipi. Itu maksudnya am urida bihil khas. Iya, menampar wajah. Wajahnya hancur bro, berarti kan apa? Seluruhnya hancur gitu kan. Begitu. Ya. Makanya ketika Allah menyuruh basuhlah wajah kalian, maka mencakup apa? Seluruh dari apa yang zahir di wajah. Ya, lafalnya wajah. Dan wajah di sini memiliki sifat am. Am yang bersifat kulli li ajzaihi. Menyeluruh seluruh partikel dari apa yang diisim wajah tersebut. Faidah ghasala ba'du hadhil ajza'i. Kalau ternyata dia membasuh sebagian dari bagian-bagian wajah saja, maka lam yakun ghaslan lil wajh. Dia belum bisa disebut mencuci atau membasuh wajah. Enggak bisa, belum bisa. Karena apa? Dia tidak mengumumkan pembasuhan kepada seluruh ajza dari wajah tersebut. Yang namanya am kulli lil ajza li ajzaihi itu melazimkan seluruh ajzanya harus ditunaikan. Enggak boleh ada yang menjadi kurang. Kenapa begitu? Intifa'il musamma bintifa'i juz'ihi. Karena hal yang disebutkan tersebut itu wajah, itu tidak bisa disebut wajah ketika juznya itu kurang. Ya, memang sih secara urf karena disebut wajah muka, tetapi tetap orang tidak merasa sah itu sebagai muka. Coba misalnya ada orang gambar wajah, tapi mata dan mulutnya nggak ada. Ini nggak sah disebut wajah. Enggak, ini nggak dimutlakkan sebagai wajah. Ini gambar aja. Ini nggak cocok disebut wajah. Tapi wajah memiliki ajza yang harus kelengkapannya dipenuhi semuanya. Itu namanya diantara contoh apa? Umumul kul li ajza'i fil ain. Karena wajah itu ain, yaitu benda. Oke? Gimana? Paham? Hmm. Contoh lain, antum beli coklatos, ya kan di dalamnya ada komponen biskuit, ada coklatnya dan seterusnya. Ketika itu ternyata cuma biskuit doang, nggak ada coklat-coklatnya, Maka ini enggak sah disebut coklatos karena ajza dari coklatos enggak ada. Itu harus betul-betul ada. Gimana? Dan tidak terpisahkan akannya. Dan juzuk tersebut tidak disebut sebagai ain tersebut. Yaitu ketika disebut, "Mas, ini mata apa wajah?" Orang bakal jawab mata. Tahu enggak ini apa? Situ ngejek saya ya? Enggak, tahu enggak? Ini tahu enggak dia apa? Itu hidung. Ya. Ya, tapi kalau antum tahu enggak ini apa? Itu wajah. Ternyata antum benar seperti ini ya, Bahlul ya. Ini hidung, Bro, bukan wajah. Ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya Anda bilang, "Ya akhi, ketika antum menemukan hidung apapun, pegang." Ya kan? Hidung siapapun antum pegang. Tapi ini umum bukan? Umum. Tapi masuk ke dalam umum kulli ajzahi enggak? Enggak. Ya. Ini masuk ke dalam apa? Bisa masuk ke dalam jenis. Ya, jenis hidung apapun. Jenis. Ya. Gitu. Ya. Baik, paham ya? Kemudian lanjut ke sifat dan ke af'al. Assalamualaikum Ustaz. Wa qala Syekh rahimahullah, wa kadzalika fi sifati wal af'ali idza qil salli fa shalla rak'atan wa kharaja bi ghairi salamin aw qil sum fa shama ba'da yawmin lam yakun mumtathilan li intifai ma'na shalatil mutlaqati was-sum. Naam. Mutlaqati wassawmil wassawmil wassawmil mutlaqi. Baik, sampai situ. Atau lanjut sendiri, lanjut lagi. Wa kadzalika idza qil akrim akrim hadzal rajul fa at'imhu fil madhi fa at'amahu wa darabahu lam yakun mumtathilan li anna al ikram al mutlaqa yaqtadi fi'la ma yasiruhu ma yasiruhu wa tarka ma yasu'uhu. Ahsan. Nah sekarang wa kadzalika fi sifati wal af'al. Sekarang umum apa? Kulli umum al kulli ajza'ihi. Tapi bukan dari ain, bukan dari kebendaan. Tapi dari segi sifat dan af'al. Maka beliau menggabungkan sifat dan af'al karena fi'il itu sifat. Walaupun tidak semua sifat itu fi'il, ya. Jadi sifat ini lebih umum daripada fi'il. Ya, antum ketika ngejek orang, maka antum punya sifat mengejek, gitu kan. Antum ketika putih, antum putih, maka antum sifat itu. Apakah putih berarti memutih? Bukan, bukan fi'il, kan? Maka sifat lebih umum daripada fi'il. Begitu juga kalau kepada hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala memiliki sifat dan segala perbuatan Allah taala dimuntahkan menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ta'ala yanzilu ila sama'i dunia, turun ke langit dunia. Maka ini perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini juga sifat Allah Ta'ala. Taib, sekarang umum kulli li ajza'ihi fil af'ali was sifah. Maka anggap sama af'al dan fi'il dan sifat. Idza qil, kalau dikatakan, "Ya Henry salli." Henry salat. Kemudian beliau salat masyaallah. Fa shalla raka'atan. Ya, udah gitu sholat rokaatan bi ghairi salam pula. Gimana coba? Satu rokaat apa? Witir, Ustaz. Duha ini witir. Ya, toleransi lah, Ustaz. Enggak ada toleransi. Rokaat dua lah minimal. Dua. Udah sholat rokaatan, udah gitu kharaja bi ghairi salam. Ya, selawat Ibrahimiyah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dasar anu dasar. Antum enggak salam tadi? Emang harus salam ya, Ustaz? Ya astagfirullahalazim. Gimana? Salat dia. Nah, ketika ana bilang ke antum, "Ya Henry salli, salli." Antum pun memahami salat ini kan memiliki komposisi dan komponen atau partikel atau bagian-bagian ajza yang itu merupakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Tapi meninggalkan sunnahnya itu tidak melazimkan batalnya salat atau hilangnya salat tersebut. dia tetap sah. Tapi sekarang muskilahnya adalah antum menghilangkan di antara rukun-rukun sholat. Gitu loh. Antum sholat cuma satu. Anggaplah satu rakaat ini sah karena sholat malam. Tapi antum menyelesaikan sholat itu bi ghairi salam. Gimana? Hah? Antum telah menghilangkan salah satu juz' dari umumul kul. Dan umumul kul ini, juz'nya ini enggak bisa antum hilangkan. Faham? Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menjadikan mukhalafah ini masuk dalam umumul kulli ajza'ih. Artinya apa? Antum enggak bisa mukhalafah di satu sisi doang. Harus di semua lini antum mukhalafah terhadap mereka. Ngerti? Antum telah mengecat rambut antum, terjadi mukhalafah, alhamdulillah. Tapi antum masih pakai kaos bola, berarti antum belum menaikkan umumul kul dari segi mukhalafah. Gimana? Nyambung enggak? Nyambung enggak? Benar nyambung. Kalau enggak nyambung ngomong aja. Gimana? Nyambung enggak? Dikiaskan kayak tadi sholat. Sholat itu memiliki rukun-rukun. Ada mukamilatnya berupa sunnahnya, hal yang ya diperbolehkan uzur. Tapi antum meninggalkan sunnah itu enggak masalah. Baik. Maksudnya enggak masalah di sini tidak membuat sholat itu tidak sah. Dan antum tetap disebut orang musolli. Antum tetap disebut sholatnya sah kalau meninggalkan sunnah. Tapi sekarang masalahnya antum meninggalkan hal yang memang masuk dalam umum kulli dan itu merupakan juzuk dari sholat tersebut. Allahu Akbar. Taib itu udah bagus tuh. Antum mengatakan lafal Allahu Akbar takbiratul ihram. Itu masuk juzuk bukan? Juzuk yang merupa rukun dari ainus sholah itu. Taib kemudian antum tidak membaca al-fatihah. Padahal antum tidak berjamaah antum sendiri. Ya, terus. Ya, enggak bisa. Terus habis itu anu ah. Udah enggak usah lanjut. Udah serba antum udah tadi. Gimana? Ya. Kemudian Anda suruh, udah masuk zuhur nih, udah masuk zuhur. Azan. Perintah untuk mengazan, azan ya. Ikin azan. Taib azan. Dia pun azan dan azan memiliki ini azan perbuatan di sini azan. Perbuatan am kulli li ajzaihi karena dia memiliki juzuk-juzuknya, rukun-rukunnya dan lafal-lafalnya kan. Taib ikin pun azan. Tok. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini hari apa? Bukan Jumat ini. Ya, ya maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah sat. Udah batok mukuih ya. Udah. Dari mana udah? Antum melakukan perbuatan yang di dalamnya ada umum kulli li ajzaihi dan antum menghilangkan banyak dari juzuk-juzunya. Enggak sah ini, enggak sah. Gitu ya. Maka ketika antum bermukhalafah terhadap orang-orang Yahudi Nasara hanya dari semir doang tapi enggak dari hal lain seperti baju bola dan lain, berarti antum belum menunaikan keumuman mukhalafah secara tamam. Gimana? Paham enggak? Jadi harus sempurna apa-apa yang merupakan mukhalafah, hilangkan, jangan lakukan karena itu masuk ke dalam lafal umum, lafzi fa khalifuhum. Oke. Rafi. Aika, paham? Aika. Kemudian qil dikatakan ya Rafi'i sum puasa. Fa sama ba'da yawm. Malah puasa setengah hari kayak uang cilik aja, kayak anak bocil. Fasoma ba'da yaum. Pas habis zuhur antum kuhar tekan dulu. Kan antum mana suruh puasa? Udah tadi dari subuh sampai sekarang. Lam yakun mumtasilan, antum belum berimtisal terhadap perintah ana tadi. Kenapa? Karena puasa ini memiliki ajza, yaitu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, lintifai makna salatil mutlaqati was-shaumil mutlaq. Karena tidak adanya tidak hadirnya makna salat mutlak dan puasa mutlak di sini. Wakadzalika idza qil. Kemudian kalau misalnya dikatakan, nah, ikram. Akrim hadzal rajul. Ya, antum jika di rumah orang tua atau antum melamar, ya, antum melamar satu makhluk hidup, ya, masih akhwat. Antum datang ke rumahnya dan antum melamar sendiri, ya, tanpa orang tua karena mungkin jauh. Orang, antum dari mana sih aslinya? Lampung. Jauh lah. Antum ketemu jodoh orang Jawa lah, di Pulau Jawa ini. Orang tua antum mau ikutan ikutan dalam pelamaran tersebut, jauh, Ika, udah sendiri aja gitu. Nah, antum datang ke rumah calon mertua antum. Ya. Maka kata bapak calon mertua kepada keluarganya, akrim dika. Muliakanlah dika ini. Dia udah baik datang ke sini dengan niatan baik. Muliakanlah walaupun kita tolak dia. Tetap. Maka kemudian apa yang terjadi? Fa'at'amahu wa dharabahu. Kemudian dikasih makan. Fa'at'amahu, dikasih makan, masya Allah. Makan, kopi, minum, kue, sarapan, nasi uduk, jengkol, petai, dan seterusnya. Masya Allah, dikasih makan. Pas lagi nyuap kayak gini, antum dipukul dan jatuh. Ya. Kang Balio, pulang kamu. Kamu kesini cuma numpang makan doang. Gimana? Ya. Bapaknya ngelihat lewat CCTV. Loh, ini kan saya suruh muliakan dia. Kata keluarganya, kan udah kita kasih makan, Pak. Iki kasih makan sih, kasih makan. Tapi jangan dipukul juga kali, gitu kan. Maka di sini antum harus melakukan apa? Ikram. Ikram secara tamam. Karena ikram ini memiliki, dia umum, ya kan? Ikram umum, banyak juzuk-juzuknya. Antum gak bisa melakukan ini, ikram yang versi ini, memberi makan, tapi habis itu antum nyindir. Kelaperan. Ya enggak juga. Ya? Enggak. Kelaperan. Iya. Rafi bertamu kemudian ke Ikin, masya Allah. Dikasih subuhan minum, sirup. Dihabisin sama Rafi. Ini udah ikram bagus, alhamdulillah. Ini Rafi, masya Allah, antum pasti, masya Allah, barokah ini. Buat antum, dia bismillah Rafi. Diminum sama Rafi sampai habis. Ya. Tapi kemudian apa kata Ikin? Jee, gasnya bocor nih, gitu. Ini ikram gak? Kalau sama temen, mungkin gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang datang itu Pak RT, Pak Ustadz, ya. Yang digituin berarti kan pelecehan ini, penghinaan. Jee. Gelasnya bocor, kayak ini gelasnya bocor ya. Coba saya cari lagi gelas lain yang nggak bocor nih. Ya, didatangi lagi, jangan bocorin lagi ya Pak ya. Ya, begitu. Ya, maka orang yang seperti ini lam yakun mumtathilan li annal ikramal mutlaq, dia belum berimtithal, belum menunaikan hak dari keumuman ikram. Karena al-ikram al-mutlaq yaqtadi fi'la ma yasurruhu wa yasurruhu wa yataraka wa tarka ma yasu'uhu. Karena ikram mutlaq itu melazimkan apa? Itu menunaikan, berbuat apa yang membuat dia senang dan meninggalkan apa yang membuat dia tidak senang. Maka kalau misalnya ada orang yang sebut, dia orang yang taat. Dia orang yang taat. Tapi dia hanya terlihat ketika sholat saja taatnya. Adapun di kisaran lisannya itu enggak benar. Maka dia disebut orang yang taat enggak secara mutlak itu? Enggak. Karena ketaatan ini, cakupannya luas sekali. Begitu. Ya. Oke, paham di sini insya Allah. Itu salah satu dari memahami umum lafzi dari lafal tersebut dari jenis umumul kul li ajza'i. Ya, kita akan lanjut umumul kul li ajza'i, masih lanjut. Itu masih ada berapa paragraf lagi. Antum ingat-ingat murojaah lagi, contoh-contoh tadi, dan tandai sampai sini. Ya, insya Allah kita akan lanjut pada waktu mendatang. Umumul kul li ajza'ihi, insya Allah ta'ala. Ustaz, mau nanya. Yang waktu kapan ya, yang pertemuan ikhtido sebelumnya, yang masalah semi rambut warna hitam itu gimana dalilnya? Ana belum belajar lagi. Ana hanya mendapatkan bahwasanya itu hanyalah ulama fuqaha di kalangan mutaakhirin yang memahami bahwasanya itu sebagai hal yang terlarang haram. Ya. Jadi mutaakhirin aja pun di kalangan salaf mereka tidak memahami itu sebagai pengharaman. Itu aja dulu mukadimahnya. Adapun rinciannya tafsilat dari dalil ana belum. Ana bukan belum tapi tidak ingat apa dalilnya ya. Antum enggak ingetin di WhatsApp. Untuk mas ini. Terus Misalnya nih, ada seorang dia ngejalanin sholat, dia ngejalanin sunnah-sunnah. Misalnya perempuan lah, ada dia ngejalanin sholat, dia ngejalanin sunnah-sunnah, tapi dia nggak berhijab, dia masuk ke, dia nggak bisa dikategorikan soleha, karena kan masuknya ke om apa yang tadi iya, kita bahas. Tapi begini, tapi benar-benar sahih. Umumul kulli di sini kalau misalnya seseorang disebut jadilah orang soleh atau taat, maka kan harus seharusnya sempurna kan? Fattaqullah mastata'tum gitu ya. Menjadi taati sesuai dengan kemampuan. Nah, apakah yang tadi perempuan tadi tidak berhijab itu disebut soleh walaupun dia sedekah, sholat, puasa dan seterusnya dan berkata baik? Tidak, tidak disebut soleh. Disebut baik mungkin, tapi ketika lafal istilah syar'i soleh enggak bisa. Ya, melainkan disebut apa? Dia fasiqah dengan itunya, dengan apa tidak pakai hijab jilbab itu. Disebut fasiqah, mutabarrijah. Karena tabarruj tidak ada yang soleh dari tabarruj. Baik tabarruj online atau tabarruj offline dan seterusnya, itu enggak ada yang soleh dari situ. Cuma kembali ke dasarnya, apakah harus terpenuhi seluruh ketaatan sama sekali sehingga enggak boleh ada maksiat? Enggak juga. Seseorang bisa disebut soleh walaupun dia ada maksiat, mungkin. Ini di mimbab at-tawassu', ya. Tetapi ketika maksiat tersebut mujaharah, jahrian, secara jahar, secara terang-terangan. Terang-terangan. Dan tidak pakai jilbab pasti terang-terangan. Maka ini enggak bisa disebut saleh atau salihah. Gitu ya. Begitu. Tapi bagaimana dengan isbal? Apakah bisa orang disebut saleh dengan isbal? Di sini kita lihat dia memahami apa? Dia bisa jadi dia mengikuti pendapat yang memakruhkan isbal tanpa kesombongan. Gitu loh. Dalam hal ini nih masalah khilafiyah. Adapun jilbab tadi khilafiyah enggak mu'tabar di jilbab. Tapi masalah isbal masih mu'tabar khilafiyahnya. Mungkin kalau di kalangan kita yang sudah kenal sunnah dan sudah dijujukin sama usul-usul isbal itu haram dan antum masih aja isbal, maka antum tidak soleh. Tapi di kalangan umum, ya mungkin aja dia soleh dengan isbalnya itu. Maksudnya bukan karena isbal dia soleh, tapi dia tidak tahu, jahil tentang itu. Begitu. Jadi being soleh, apa menjadi soleh itu tidak melazimkan tidak ada pelanggaran sama sekali. Hanya saja ketika dia melakukan pelanggaran zahir yang terus menerus, maka dia tidak bisa dibilang soal dia fasik, fasikah atau fasik, gitu ya. Begitu. Ya, seperti itu. Baik, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.